Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul hadith hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawa'idul wal Usulul Jami'ah, dan kita masuk ke kaidah yang ketiga. Naam barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahu taala, al masyaqqatu tajlibu taysir. Al masyaqqah, perkara yang menyusahkan, memberatkan, kesulitan dan yang semisalnya, tajlibu taysir, mendatangkan kemudahan. Yaitu pada perkara-perkara tadi terdapat kemudahan atau rukhsah. Qala wa jami'u rukhasis syari'ati wa takhfifatiha mutafari'atun an hadal asl. Dan semua rukhsah syariat dan segala bentuk keringanan dari syariat semuanya bercabang dari kaidah ini. Datang dari kaidah ini. Naam, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Naam, barakallahu fikum. Qala Malik rahimahullahu taala, qala Allahu taala, Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Qala taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, tidak memberikan beban, kewajiban atau perintah kepada sang hamba melainkan sesuai dengan yang ia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang ia mampu. Qala la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang datang padanya, yaitu melainkan apa yang ia mampu. Qala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian pada agama kalian suatu kesusahan. Qala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Qala fahadihil ayatu wa ghairuha dalilun ala hadal aslil kabir. Ayat-ayat ini dan yang semisalnya menjadi dalil tentang kaidah yang besar ini. Naam, barakallahu fikum. Naam. Mu'allif rahimahullah menyebutkan beberapa ayat. Naam, untuk menjelaskan tentang thubutnya, tentang adanya kaidah ini dalam syariat. Naam, berdalil dengan ayat-ayat tadi. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga banyak ayat lainnya yang menunjukkan tentang thubutnya kaidah ini, yaitu kaidah yang ketiga. Juga dari banyak sabda Nabi Muhammad SAW, dari ucapan Rasulullah SAW, di antaranya beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan kalian bikin susah. Wabashiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan membuat, jangan membuat orang lari, jangan membuat orang lari. Nah, demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu muyassirina walam tuf'athu mu'assirin. Nah, kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nah, barakallahu fikum, juga di hadis sahih yang lainnya riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amraini, bain amraini illa akhada aisyarahuma. Rasulullah SAW tidaklah dipilih, diberikan pilihan. Rasulullah SAW tidaklah diberi dua pilihan, melainkan beliau mengambil yang paling mudah dari dua pilihan tersebut. Illa malam yakun ithman, malam yakun ithman, selagi pada yang dipilih tersebut bukan suatu perkara dosa. Fa in kana ithman kana ab'adun nas, kana ab'adan nasi minhu. Kalau itu suatu dosa, maka beliau adalah orang yang paling, orang yang paling menjauhi dosa. Naam. Barakallahu fikum. Naam, dan juga dalil-dalil yang lain ya. Seperti dalam hadis yang lain, inni ursiltu bi hanifiyati samha. Aku diutus dengan agama yang mudah. Naam. Barakallahu fikum. Dalil-dalil ini baik dari ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan tadi menunjukkan tentang tetapnya, thubutnya kaidah ini pada syariat Islam, dan termasuk dari lima kaidah besar. Naam, barakallahu fikum. Qala fa awalan jami'u syari'ati hanif, hanifiyatun samhatun, hanifiyatun fit tauhid mabniyatun ala, ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Yang pertama, yaitu semua syariat adalah hanifiyatun samhatun, adalah lurus dan mudah. Naam. Hanifiyatun fit tauhid, lurus pada tauhid. Mabniyatun ala ibadatillah, dibangun di atas beribadah kepada Allah wahdahu, beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Samhatun fil ahkami wal a'mal, dan mudah dalam hukum-hukum dan juga dalam amalan. Qala fa salawatul khams fara, fa salawatul khamsu faraid fil yaumi wal laila la tastaqriqu min waqtil abdi illa juz'an yasiran. Lalu beliau menyebutkan contoh, contoh mudahnya syariat, diantaranya salat. Salat yang lima waktu dalam sehari semalam tidak menghabiskan semua waktu, melainkan hanya sedikit saja, melainkan sebagian kecil, juz'an yasiran, sebagian kecil dari waktu. Naam. Wa zakatu juz'un yasirun min mimalil abdi min amwalil mutamawwala. Juga zakat hanya sebatas bagian kecil dari harta sang hamba, dari harta yang mutamawwala, dari harta yang diperoleh, dihasilkan pendapatan. Dunal amwalil kinya atau kunya, selain dari harta kepemilikan, yaitu rumah, tanah dan seterusnya, perabot. Wahya fi kulli amin marotan, dan zakat itu dalam setahun hanya sekali, yaitu untuk zakat harta emas, perak. Nah, adapun yang zakat untuk tanaman, yaitu ketika panen, yang setahun sekali, termasuk juga zakat peternakan, kambing, unta dan seterusnya. Qala wa kadzalika siyamu syahrun wahidun min kulli am. Demikian juga puasa, wajibannya hanya satu bulan pada setiap tahun. Wa amal hajju fala yajibu fil umuri illa maratan wahida alal mustati'. Adapun haji, maka tidak wajib dalam seumur hidup melainkan satu kali bagi orang yang mampu. Wa baqiyatul wajibati awaridu bihasbi asbabiha wa quluha fi ghayatil yasiri wasuhula. Dan kewajiban-kewajiban yang lain yang bersifat awarid, yang datang karena sebab tertentu, bihasbi asbabiha, sesuai dengan sebab-sebabnya. Wa quluha fi ghayatil yusri wasuhulah, semuanya berada pada kemudahan, puncak kemudahan. Wa qad syara'allahu likatsirin minha asbaban ta'ayyana 'alaiha wa tunashshitu 'ala fi'liha. Dan Allah SWT mensyariatkan pada setiap amalan-amalan tadi, mensyariatkan sebab-sebab yang menolong sang hamba untuk mengerjakannya atau menjadikan semangat dalam mengerjakannya. Kama syara'al ijtima' fi shalawatil khams, seperti Allah SWT mensyariatkan berkumpul pada sholat lima waktu, yaitu disyariatkan berjamaah dalam sholat lima waktu, sehingga sang hamba semangat dalam mengerjakan ibadah tadi. Wal jum'ah wal a'yad, demikian juga sholat jum'at dan sholat id. Nah, adanya disyaratkan berjamaah. Wa kadzalika siyamu yajtami'ul mu'minun fi syahrin wahidin la yakhtalifu minhum illa ma'dzurun bi maradin aw safarin aw ghairihima. Demikian juga puasa. Kaum mukminin semuanya bersatu dalam satu bulan, yaitu mereka semuanya berpuasa kewajibannya di bulan itu semua. Tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali bagi yang udzur karena sakit atau safar dan yang semisalnya. Qala wa kadzalikal hajj, demikian juga haji. Wala syakka anna al-ijtima' yuzilu masyaqqatal ibadah. Tidak ada keraguan bahwasanya berkumpul atau dikerjakan berjamaah adalah perkara yang menghilangkan kesulitan dalam beribadah, menghilangkan perkara yang memberatkan ibadah. Wa yunashshitul amilin, dan juga menjadikan para pelakunya bersemangat untuk mengerjakannya. Wa yajibu tanafusu fil a'fa fi af'alil khair, dan menjadikan sang hamba berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Kama ja'alallahu thawabal ajila wa thawabal ajila alladhi la yuqadiru qadrahu akbara mu'ayyan ala fi'lil khairat. Sebagaimana Allah SWT menjadikan pahala yang disegerakan dan pahala yang ditakhirkan, yang mana pahala ini tidak ada yang bisa mengukurnya dengan pasti dari perbuatan, dari pahala perbuatan kebaikan. Watarkul manhiyat, dan juga dari meninggalkan perkara yang dilarang. Fuma innahu ma'a hadhihi suhulati fi jami'i ahkami syariati idza arada lil insani ba'dul a'dhari allati ta'zizuhu aw tashuqqu alayhi masyaqqatan syadidatan khufifan takhfifan yunasibul hal. Kemudian bersamaan dengan adanya kemudahan pada hukum-hukum syariat ini, bersamaan dengan itu apabila muncul suatu perkara pada sang hamba dari perkara udzur yang membuat sang hamba itu tidak bisa mengerjakan ibadah atau berat dalam mengerjakannya, maka diringankan pada perkara tersebut. Takhfifan yunasibul hal, yaitu keringanan yang sesuai dengan keadaannya. Fayusolil maridu al-faridota qa'iman in aziza sol sholat qa'idan, maka orang yang sakit dia sholat wajib dalam keadaan berdiri. Kalau fa'in ajiza sholat qa'idan, kalau dia tidak bisa sholat berdiri, tidak mampu, maka ia sholat dalam keadaan duduk. Fa'in ajiza sholat qa'idan, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Fa'in ajiza fa'ala jambihi, kalau tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat sambil berbaring, sholat di sisi lambungnya itu miring. Wa yumi'u birruku', dan mengisyaratkan dengan berisyarat dengan ruku', yaitu ketika ruku' dengan melakukan isyarat. Wa sujud, demikian juga sujud. Wa yusalli bi taharatil ma', dan juga sholat dengan berwudu dengan air, sholat berwudunya dengan air. Fa in syaqqa 'alaihi aw 'adamuhu udila ila tayammum, apabila berat untuk berwudu dengan air atau tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Wal musafiru lama kana fi madhonatil masyaqati ubiha lahul fitru wal qasru wal jami' wal jam'u baina salatain. Demikian juga orang yang safar, manakala safar itu menjadi sangkaan berat, mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, maka dibolehkan baginya untuk berbuka, untuk tidak berpuasa, dan juga dibolehkan untuk mengqasar, meringkas salatnya dan menjamak di antara dua salat. Wal mashu 'alal khufain, juga dibolehkan bagi musafir untuk mengusap khufnya, mengusap semacam sepatu. Naam, khuf. Thalathata ayamin bilayaliha, yaitu selama 3 hari 3 malam. Min maradin aw safarin kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Yang mana? Min maradin aw waman maridha aw safara. Barang siapa yang sakit atau safar, waman maridha aw safara kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau safar, maka ditulis baginya amal perbuatan yang dia itu dalam keadaan sehat dan mukim. Yaitu ketika sakit enggak bisa mengerjakan perkara-perkara yang menjadi rutinitasnya. Seperti biasa mengerjakan sholat berjamaah, akhirnya sholatnya di rumah. Atau puasa, akhirnya enggak puasa sunnah tertentu, Senin Kemis misalkan karena sakit. Atau karena safar, enggak mengerjakan amalan-amalan tadi seperti sholat rawatib dan semisalnya. Maka amalan-amalan yang menjadi rutinitas ini tetap ditulis pahalanya. Tetap ditulis pahalanya seperti kalau dia itu sehat dan mukim, sehat dan tetap di tempat. Wa tafarau an hadzal asli a'dzar allati tasqutu hudzurul jama' tasqutu hudzurul jum'ati wal jama'ati. Dan juga bercabang dari kaidah ini udzur-udzur, yang udzur-udzur ini bisa menggugurkan hadir sholat Jumat atau sholat jamaah. Naam, barakallahu fikum. Naam, itu ya beberapa penjelasan contoh atau penjelasan dari kaidah yang kita baca itu kaidah ketiga. Naam. Dan sebelum itu, naam, sampaikan faedah bahwasanya al-masaqqah terbagi menjadi dua. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa contoh masyaqqah dan keringanan syariat berkaitan dengan masyaqqah tadi. Disebutkan dalam bacaan beberapa masyaqqah, yaitu seperti safar ketika sakit. Nah, dan juga keringanan syariat seperti disebutkan tayamum, menjamak salat atau berbuka tidak puasa dan seterusnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa para ulama membagi masyaqqah terbagi menjadi dua. Masyaqqah perkara yang berat, sulit, itu terbagi menjadi dua. Nah, yang kaitannya dengan ibadah ya. Yang pertama yaitu latan faku anil ibadah, masyaqqah yang tidak bisa lepas dari ibadah. Artinya masyaqqah ini selalu menyertai ibadah. Ibadah ini dikerjakan pasti ada masyaqqahnya. Itu berarti ini jenis masyaqqah yang pertama, latan faku anil ibadah. Seperti apa? Masyaqqah dalam mengerjakan puasa. Nah, masyaqqah haus, berupa haus, berupa lapar. Nah, apalagi ketika cuaca yang sangat panas atau siangnya panjang. Nah, apalagi kalau di daerah sana, daerah-daerah timur tengah lebih-lebih lagi, terutama di musim-musim panas. Nah, ini masyaqqah, jadi masyaqqah. Nah, kalau contoh yang lain dalam wudu. Dalam keadaan tertentu, musim dingin yang sangat dingin ya, dan ini terjadi juga di Timur Tengah, banyak musim dingin yang sangat dingin di puncak-puncaknya apalagi, atau di daerah yang bersalju. Nah, ini menjadi masyaqqah dalam mengerjakan wudu, menjadi masyaqqah dalam berwudu. Nah, artinya ketika itu wudu tersebut disertai dengan masyaqqah, yaitu adanya dingin. Nah, termasuk juga masyaqqah haji, umrah. Haji umroh adanya masyaqqah, apalagi zaman dahulu belum ada kendaraan canggih, belum ada pesawat, mobil dan seterusnya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, menempuh perjalanan satu bulan, ada yang sampai berbulan-bulan. Ini menunjukkan adanya masyaqqah. Bahkan di zaman sekarang juga yang dengan pesawat dan seterusnya juga banyak masyaqqah. Nah, masyaqqah dari di rumah, di kendaraan dan seterusnya sampai di lokasi ataupun pulangnya disertai dengan masyaqqah. Nah, kemudian juga contoh lainnya dalam ibadah jihad. Nah, lebih-lebih lagi masyaqqahnya jihad. Nah, bahkan dalam keadaan tertentu sampai kepada cacat jiwa atau bahkan hilangnya nyawa. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini masyaqqah-masyaqqah ini, masyaqqah la tanfaqu 'anil ibadah. Masyaqqah ini masyaqqah yang memang tidak menjadikan rukhsah bagi ibadah itu sendiri. Artinya jangan karena merasa berat untuk puasa karena haus, lapar terus masyaqqah. Berat, agama enggak menyuruh yang berat, kita enggak usah puasa. Itu salah. Demikian juga haji umroh masyaqqah, berat. Banyak hal yang memberatkan, terus akhirnya enggak mau melaksanakan ibadah haji. Ini keliru ya. Nah, kenapa? Karena masyaqqah ini sudah menjadi hal yang menyertai ibadah, menjadi lawazimnya. Nah, kecuali kata ulama, kalau berakibat dharar tertentu dalam mengerjakan ibadah tertentu, maka ketika itu bisa berpindah mengambil rukhsah. Contohnya berwudu dengan air namun dia tidak bisa karena sangat dingin. Contohnya ketika cuaca sangat dingin, seseorang tidak bisa berwudu menggunakan air. Nah, sehingga apa? Kalau dia menggunakan air bisa menjadikan sakit, bisa menjadikan ini itu dan seterusnya, maka ketika itu boleh berpindah ke tayamum. Nah, karena apa? Karena adanya bahaya yang muncul kalau hal itu terus dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masyaqqah yang kedua, sekarang al-masyaqqah alladhi tanfaqu 'anil ibadah, 'anil ibadah ghaliban. Yang kedua yaitu masyaqqah yang terlepas dari ibadah secara kebiasaan. Yaitu masyaqqah yang tidak menyertai ibadah. Masyaqqah yang biasanya tidak menyertai ibadah. Nah, barakallahu fikum. Masyaqqah ini terbagi menjadi tiga. Masyaqqah yang tidak menyertai ibadah terbagi menjadi tiga. Yang pertama masyaqqatun adzimatun, masyaqqah yang besar, yang berat. Yang pertama masyaqqah yang berat. Nah, yaitu seperti seorang mendapatkan keadaan kekurangan makanan, kelaparan. Nah, ini menjadi masyaqqah untuk mengerjakan ibadah tertentu. Nah, maka boleh baginya mengambil rukhsah. Apa di antara rukhsahnya? Di antaranya kalau dia enggak mendapatkan makanan yang halal, boleh memakan yang haram. Boleh memakan misalkan yang didapatkan adalah bangkai, maka boleh dia memakan bangkai. Nah, kenapa? Karena adanya masyaqqah yang besar tadi. Yang mana masyaqqah ini mengancam jiwanya. Nah, yang kedua masyaqqah khafifah, masyaqqatun khafifatun, masyaqqah yang ringan. Nah, masyaqqah yang ringan ini tidak menjadi rukhsah dalam mengerjakan ibadah tertentu. Disebutkan oleh para ulama contohnya luka pada tangan, luka sedikit pada tangan karena kesilet atau kena pisau ketika motong buah atau motong apa gitu ya. Atau berupa pusing ringan. Nah, pusing ringan atau demam ringan dan seterusnya, masyaqqah-masyaqqah ini tidak menjadi rukhsah dalam mengerjakan ibadah. Tidak boleh seorang berkata tangan saya terluka kena pisau, saya enggak wajib untuk sholat berjamaah karena adanya masyaqqah luka misal. Itu enggak dibenarkan. Kenapa? Karena masyaqqahnya masyaqqah khafifah. Nah, dalil tentang masyaqqah khafifah ini diantaranya yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ketika Ibnu Ummi Maktum meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat di rumah, tidak menghadiri sholat berjamaah, Rasulullah SAW pada awalnya membolehkan, diberi rukhsah. Lalu setelah itu dipanggil, ketika berpaling dipanggil, hal tasma'u nida, ditanya apakah engkau mendengar panggilan adzan? Qala na'am. Ya, mendengar. Maka Rasulullah SAW berkata, fa'ajib. Kalau begitu, datangi sholat berjamaah. Penuhi panggilan adzan. Kata ulama, ini menjadi dalil tentang masyaqqah yang khafifah, masyaqqah yang ringan. Yang mana masyaqqah ini tidak menggugurkan kewajiban. Nah, sebab di situ disebutkan mendengar adzan. Artinya, dia masih dekat dengan masjid. Ketika seorang itu masih mendengar adzan, dan adzan dahulu, adzan tanpa mikrofon ya. Nah, artinya apa? Terdengar dari jarak yang dekat. Ketika seorang itu mendengar adzan dari jarak yang dekat, meskipun buta, dianggap masyaqqahnya ringan, tetap mendatangi meskipun dengan apa namanya merayap-rayap. Dalam artian tanpa ada yang menuntun. Nah, sambil meraba-raba tembok atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berbeda halnya dengan orang buta yang kedua, yang masyaqqahnya masyaqqah azimah, yang menjadi dalil untuk masyaqqah yang pertama. Kalau tadi dalil masyaqqah pertama tentang bolehnya makan makanan yang haram, dan dalil yang kedua termasuk cerita orang buta juga, sahabat yang buta yang bernama Idban bin Malik, juga sama meminta izin kepada Rasulullah SAW, meminta izin kepada beliau agar sholat lima waktunya di rumah, tidak menghadiri masjid. Nah, Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada beliau, pada sahabat Idban bin Malik tersebut. Disebutkan alasannya karena antara rumah dia dan masjid tersebut harus melewati wadi, harus melewati lembah, yang mana lembah ini kalau hujan deras dia akan menjadi tempat mengalirnya air yang sangat kuat yang bisa membahayakannya dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya adanya masyaqqah, masyaqqah jauh, adanya wadi dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada Idban bin Malik untuk sholat di rumah. Nah, kenapa? Karena masyaqqahnya masyaqqatun azimatun, masyaqqah yang berat. Nah, masyaqqah yang ketiga yaitu masyaqqah mutawasito, masyaqqah pertengahan. Yaitu masyaqqah pertengahan. Nah, di sini yang menjadi mahalul nazar, yang menjadi bahan perhatian. Nah, maka seorang melihat pada masyaqqah yang mutawasito ini, apakah dia itu layak mengambil rukhsah atau tidak? Apakah dia layak mengambil rukhsah atau tidak? Nah, kalau menurut keyakinan dia itu layak ambil rukhsah karena berat. Kalau dikerjakan berat, maka dia mengambil rukhsah. Kalau menurut keyakinan dia, anggapan dia bisa untuk mengerjakannya, tidak ada sesuatu yang memberatkannya atau hanya sebatas perkara yang ringan yang bisa diabaikan, maka ketika itu tidak mengambil rukhsah. Nah, dalil tentang ini yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau sakit di sebelum hari-hari wafatnya beliau. Beliau sakit, dalam hari-hari tertentu beliau tidak mendatangi sholat berjamaah. Kemudian beliau mendapati dirinya sudah merasa ringan, merasa sehat. Maka beliau berwudu, kemudian beliau bangkit pingsan. Nah, setelah itu beliau sadar lagi, berwudu lagi, bangkit lagi, ingin menuju sholat berjamaah, pingsan lagi sampai 3 kali. Nah, di situ menunjukkan adanya masyaqqah, tapi beliau berusaha untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena beliau merasa sudah ringan, merasa bisa untuk mendatangi sholat berjamaah. Nah, karena dianggap masyaqqahnya mutawasito, masuk dalam kategori tersebut. Nah, dan dalam riwayat yang lain beliau tetap mendatanginya di waktu yang lainnya sambil diangkat oleh 2 sahabat. Digotong kanan kiri oleh 2 sahabat sampai beliau bisa menghadiri sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Kata ulama ini menjadi dalil tentang masyaqqah mutawasito. Maka kesimpulannya untuk masyaqqah mutawasito yaitu seorang itu melihat kepada dirinya apakah yakin itu sesuatu yang beratkan sehingga dia mengambil rukhsah, ataukah itu hanya perkara yang ringan yang bisa dihiraukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan juga dalam rukhsah yang diberikan syariat, nah, ada beberapa kategori rukhsah tersebut. Ada ulama menyebutkan sampai 8 kategori rukhsah yang diberikan oleh syariat dalam perkara masaqah. Ada 8 kategori. 6. Ada rukhsah yang berupa menghilangkan kewajiban, isqatul wajib, artinya tidak terkena kewajiban tersebut, seperti orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka enggak ada kewajiban dia untuk puasa. Afan, bukan itu. Itu nanti masuknya dalam rukhsah pengganti ya. Itu masuknya dalam orang yang haid dan nifas yang diberi rukhsah kepada mereka tidak mengerjakan kewajiban. Termasuk juga tidak adanya dosa bagi orang yang lupa atau keliru dalam mengerjakan satu perkara tertentu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang bentuk-bentuk rukhsah yang syariat berikan. Nah, yang garis besarnya rukhsah tersebut bisa berupa menggugurkan kewajiban, bisa berupa mengurangi kadarnya, bisa berupa penggantian dengan ibadah yang lain. Nah, bisa juga berupa mengawalkan dan mengakhirkan. Nah, bisa juga berupa perubahan bentuk ibadah tertentu atau diberikan pilihan. Nah, itu nanti masing-masing ada contohnya yang berkaitan dengan rukhsah, keringanan karena masaqah. Nah, apa rukhsah yang syariat berikan? Bentuknya tadi yang disebutkan garis besarnya, yang insyaallah nanti coba kita sampaikan dirinci pada pertemuan mendatang untuk contoh-contohnya. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.